Bismillah, tanya Ustadz. Kita menjual beberapa item barang. Ada satu barang yang belum ready, masih dalam perjalanan, misalnya datang besok, insya Allah. Bolehkah kita memberitakan bahwa besok kita akan mendatangkan barang tersebut, insya Allah, dengan harga sekian? Nah, kita boleh mempromosikan dan menerima pemesanan barang yang belum siap. Tapi kita dilarang menjual. Menjual dalam arti apa? Mengikat akad jual beli kepada konsumen. Kalau sekedar menawarkan, menerima pemesanan, dan tidak mengikat konsumen dengan akad jual beli, maka ini dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan menjual apa yang tidak dimiliki. Wallahu a'lam.